الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى بعد. بارك الله فيكم. Kita masih pada pembahasan tentang i'rab fi'il, yaitu tentang al-jawazim. Fi'il yang mu'rab itu apa saja ya, Fana Abu Sufyan? Selain madi, mengkait secara langsung dan fi'il amr. Berarti apa fi'il yang mu'rab itu? Fi'il mu'rab adalah fi'il selain madhi, selain amr, selain lah. Kok jawabannya kayak gitu? Berarti fi'il mudhari' yang tidak tersambung dengan nun niswa dan nun taukid secara langsung gitu. Jawabannya bukan yang selain madhi, selain. I'rabnya fi'il mudhari' ada berapa ya, Pak Lukman? Ada rofa, nasof, hatbu. Hatbu? Hatbu nun kan, hatbu hilang. Itu bukan i'rab, itu tanda i'rab. Rofa, nasof, dan? Jazm. Jazm. Kapan fi'il mudhari itu rofa? Tidak kemasukan hamil ke nasof. Kapan nasab? Ya, Waisa. Mudhari' ketika kemasukan tanda nasab. Kemasukan tanda apa? Kemasukan alat penasab. Alat penasab. Nah. Kapan jazm, Pak Abdillah? Didahului alat penjazm. Alat penjazm ada berapa ya, Pak Usman? Enam tambah ada 18 gitu aja. Pas banget ya. 18 terbagi menjadi 2. Apa? Oh, dieling-eling sih. 18 gitu aja. 18 terbagi menjadi 2. Apa Ishak? Nah, menjazamkan satu fi'il dan menjazamkan dua fi'il. Yang menjazamkan satu fi'il, indah ya apa, Nabila? Ada berapa dulu? Biar enak ngitungnya, itu langsung ngomong nanti enggak. Tekan ujungnya berapa? Empat saja? Lima. Lima saja? Kayak taruh tawaran apa. Lima, tapi di dalamnya yang kelimanya ada sembilan kolak. Sudah, lima. Apa itu? Lam, lama. Lam, lama. Alam. Alam. Alama. Lamul amri wa du'a. La finahi, la pela, la finahi wa dua, tolak. Berarti berapa? Tujuh. Jangan gini-gini, nanti tidak dikira kampanye apa. Ya, tujuh. Nah. Ada tujuh ya. Tapi yang indah tahqiq. Ada berapa ya, Bapak? Nomor? Indah tahqiq, kam? 6. Apa saja? Selain tolak. Indah tahqiq, kam ya, Fana? 5. Apa itu? Menggugurkan apa? Alam, alama, dan kolab. Nah. Kalau lam dan la, alam dan alam masuk dalam lam dan lama, adapun kolab, dia dengan makhluf. Kok 4? Sudah 5 tadi. Lam, lama, lamul amri wa du'a, lafin nahi wa du'a. Kalau masih dimasukkan enggak? Kayaknya dikeluarkan. Dikeluarkan. Baik. Nah. Tapi wallah alam, untuk memudahkan ya tolap ini dimasukkan saja ya. Karena banyak takdir-takdirnya nanti. Jawab tolap. Tolap ada berapa ya, Fana? Apa Rezi? Apa saja? Mur wa da'u wanha wasal wa'rid lihadihim amanna warju. Nah. Sampai arj. Sampai urju saja, rojak saja. Baik, kita masuk pembahasan tentang kolab. Disebutkan dalam matan, wa talabu idha sakatatil fa'u minal mudari'i ba'dahu wa kusida bihil jaza'u. Nah. Ada dua syarat talab menjazmkan setelahnya, yaitu antas quta minhul fa, gugur fa-nya, dihilangkan. Yang kedua, dimaksudkan dengannya al jaza, balasan. Roy Abu Sofia. Tukad diruhu. Talabil mutaqaddim syarti mudawilah musabbabun kamitsalail, misalaini mudaf, nunnya dihilangkan. Fa'atlu. Fa'atlu. Sikun mudari'un. Aqaddamahu. Aqaddamahu. Tolabun. Tolabun. Tolabun. Wa'uwa ta'alaw. Wa'asafatat minhu. Al-fa'at. Wa'kusidah di al-jajal. Fa'inna tilawatu. Inna kok tilawatu. Kok tani piye aku Sofia iwa, sama salah-salah terus piye. Inna tilawatan, tilawatan bisa berbatin, anu, fajuzima, fajuzima bisa lagi, wahalamati, tu, wahalamatu, jazmimu, tapi lah, alamata alamata jazmini asku arfil illah wa huwa aliyah. Nah, kan disebutkan pada pelajaran sebelumnya qalab ini akan menjazmkan dengan setelahnya dengan dua syarat, walaupun menurut syari ini qalum dhaif. Yang pertama fa-nya hilang, yang kedua dimaksudkan dengannya jaza. Kata syari, yang dimaksud dengan qasdul jaza, dimaksudkan dengan jaza balasan adalah bahwasanya engkau mentakdirkannya akibat dari tolab yang terdahulu tadi. Ya. Setelah tolab itu kamu takdirkan sebagai akibat dari tolab yang mendahulunya. Sebagaimana jaza'u syarti, balasan syarat itu sebagai akibat dari fi'il syarat. Misalkan apa? Man apa? Yajtahid yanjah insyaallah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Jawabnya mana? Yanjah. Itu akibat dari apa? Yajtahid. Nah, sama dengan ini. Seolah-olah setelah tolab itu merupakan akibat daripada tolab tersebut. Seperti dua contoh musannif. Maka atlu, perhatikan di situ ayatnya, kul ta'alau atlu. Katakanlah wahai Rasulullah, ta'alau kemarilah kalian, aku akan bacakan. Maka atlu di situ fi'il mudhari didahului tolab, yaitu ta'alau. Tolabnya apa di sini? Ya, Pak Lukman. Macam tolabnya apa? Ta'alau. Tolabnya ta'alau. Apa ini? Fi'il amr. Nasah, ada khilaf, tapi fi'il amr. Nah. Dan hilang darinya fa', enggak ada fa'nya. Dan dimaksudkan dengannya jaza. Karena sungguhnya tilawah, bacaan yang akan dibacakan Nabi itu merupakan akibat dari kedatangan mereka. Kul, ta'alu, kemarilah kalian. Kalau kalian datang, akibatnya nanti apa? Aku akan membacakan kepada kalian. Maka di sini dijazm dengan tolab dan tanda jazm dengan fathu harfillah yaitu al-waw. Taunya adalah domah di akhirnya. Baik. Yang semisalnya juga nabki. Kifa nabki. Berhentilah kalian berdua. Kita menangis. Ya. Min zikri habibi wa manjari. Mana tolabnya? Nambah alif. Matannya di kota 348 terakhir page kifa nabki sayangnya di situ cuma kifa nabki kifa filama dari waqofa ya kifu kifis kifa kifu. Nah, kifa, berhentilah kalian berdua. Jawabnya apa? Nabki. Nah, perhatikan di situ. Nabki, dia merupakan jawab tolab. Tolabnya sebelumnya adalah amr, kifa. Hanya saja tanda jazmnya dengan membuang huruf illah yaitu ya. Dari mana taunya? Alas kasro. Samir ya, mana? Wal asahu an jazma. An al jazma bi adati syarti. Bi adati syartin mahdufatin ma'a fi'lin syarti dalla alaihima ladalinya alaihimat talabu al-matkuru wa takdiru ta'alau fa'in taktu atlu wa kifa nabki wa hada madhabul jumhuri. Nah, yang lebih sahih adalah bahwasannya jazmnya itu dengan alat syarat yang mahdhufah yang dibuang bersama fi'il syarat yang ditunjukkan atas keduanya oleh talab yang disebutkan. Takdirnya kul ta'alau atlu takdirnya ta'alau, kemarilah kalian, fa'in ta'tu atlu, jika kalian datang aku bacakan. Sehingga atlu di sini dijazm sebagai apa? Ya Abdullah, ta'tu atlu, atlunya. Sebagai jawab syarat, amilnya mahdhuf, takdirnya in ta'tu tatlu. Demikian pula kifa nabki, takdirnya apa? Kifa fa in takifa nabki, berhentilah kalian berdua, maka jika kalian berdua berhenti kita menangis. Sama ya, ini mazhabnya jumhur. Tanbihan, dua catatan, dua peringatan. Ikra ya Bapak. Ikra. Yushtarotu. Yushtarotu. Fi'li mahdufi. Maka ada. Ada t-shirt. Ada t-shirt. Ayyakuna. Muwafiqan. Muwafiqan. Muwafiqan. Maknahu. Maknahu kama fil baitis syairi. Syairi. Baitis syairi. Au fi maknahu faqat kama fil ayati. Fa in ta'ala. Fa inna ta'ala. Inna ta'ala fi'lun jamidun. La mudari'un. La mudari'an lahu. La mudari'an lahu wala mabiyah. Ingat, isim mankus itu akan kembali yaknya kapan? Isim mankus itu akan kembali yaknya kapan apabila? Jika dimasuki alif lam al-madhi. Kedua, jika nasab mabiyan. Jika apa lagi? Mudhaf. Naam. La mudhari'a lahu wa la madhiyah. Kalau dia rafa atau jar, madhin. Ya, kalau enggak ada islamnya. Di sini nampak ya-nya karena dia nasab atau difat. Tanwin yang pertama, disyaratkan pada fi'il yang dibuang bersama alat syarat itu hendaklah dia mencocoki tolap dalam lafaz dan maknanya seperti dalam bait syair. Dalam bait syair tadi apa? Kifa nabki. Akhirnya kifa fa'in takifa nabki. Atau maknanya saja sebagaimana dalam ayat kul ta'alu atlu. Karena sungguhnya ta'ala itu fi'il jamid, tidak ada mudhari, tidak ada madhi. Selalu bentuknya apa? Fi'il amr saja. Nah, ta'alau fa'in ta'tut atlu. Tanwin yang kedua. Ikra. Wasani lam yakur musanifu. Sukun ketemu alif lam. Lam yakur musanifu minan anwa'. Min. Min anwa'l talibi. Talabi. Talabi illal amri. Illal amro. Illal amro wa huwa yashmuru. Yashmalu. Yashmalu. Samaniyatu. Samaniyata. Samaniyata umur. Apa? Salah kabe. Samaniyata umurin. Takut sama nak wa nahnu narkuru wa iya ta anwa'il talibi. Talabi. Talabi ala sabidil fa'idati. Nah. Tanda yang kedua, musannif tidak menyebutkan dari macam-macam tolab kecuali amr saja dalam matan ya. Padahal amr itu mencakup padahal tolab itu bahwa ini tolab itu mencakup 8 perkara yang telah disebutkan. Apa saja tadi ya Khonaba Usman? 8 itu. Mur. Terus sudah berapa? Hitunglah. Mur itu amr. Da'u Fa'al Wanha Nahi Wasal Istifham Ma'aritu Al-Arad. Yang kelima, yang keenam Tahdid. Yang ketujuh Tamanna. Yang kedelapan Warju. Enam. Lancar ya. Delapan itu ya. Nah, di situ cuma dicontohkan satu saja, amr saja. Dan kami akan menyebutkan macam-macam talab yang tersisa sebagai faedah. Contoh sekarang, ikra ya. Contoh setelah larangan. Contoh yang tolapnya berupa larangan, ucapanmu la tadnu minal asadi taslam. Jangan kamu mendekat singa itu, kamu selamat. Taslam di jazm kenapa? Jawab tolap. Tolapnya mana? Tadnu. La tadnu. Berupa apa ini? Nahi. Terus. Apa? Ambillah. Doa apa doa? Doa. I. Kenapa I? Mahdur. Bukan itu. Sudah punya itu mahdur-mahdur. Waduh. Sulit ini makanya kalau sudah menghadapi yang sudah mahdur-mahdur ini. Tingkat tinggi. Atau kemana? Famisalun nahyi. Famisalun nahyi. Famisalun du'ai. Atau jangan mahdumat. Allahumma rizukmi ilman. Antafi' bihi. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, berikan kepadaku rezeki ilmu, aku mengambil manfaat dengannya. Doa, kemudian tolapnya doa, kemudian dijazm antafin. Samir. Nah, istifham. Hal tazuruni. Apakah kamu mengunjungiku? Ukrimka. Misalnya aku akan memuliakanmu. Ukrim, dijazm, saya tolak. Berikutnya. Wattamanni nahu laisa li manan atasaddaq bihi. Aman itu apa? Manan. Angan-angan itu apa? Angan-angan itu meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sulit terjadi. Nah, talabul mustahil au ma fi usrun. Seandainya saya punya harta, saya akan bersedekah dengannya. Kira-kira yang mana ini ya? Akhirnya enggak, kira-kira ini yang mustahil atau maafi usrun? Seandainya aku usrun. Nah, ya bagian sebagian usrun, sebagian enggak. Sebagian sahlun yusrun. Bagi yang punya harta ya yusrun. Atau sadaq ya. Saya sadaqah. Jawab salam. Wal arad. Ma wal arad. Kirif. Nah, tolap kirif. Permintaan dengan lembut. Nahu. Nah, tidakkah engkau singgah di sisi kami? Saya akan memuliakanmu. Sayatnya mana? Nuk krim. Berikutnya. Bahasa pria. Apa es? Bonus. Hadis na. Tahdid itu apa? Halak is aj. Halla. Adatnya pakai halla. Tidakkah engkau mendatangi kami, kami akan uhadisna, kamu berbicara atau berbincang dengan kami. Al-akhir. Watarajihnahu la'allaka tazuruna nastafid minka. Nah, mudah-mudahan engkau, semoga engkau menziarahi kami, kami bisa mengambil faedah darimu. Taroj itu apa? Mengharap suatu perkara yang senang. Salat amrin mahbub mustaqrab usuluhu. Alhamdulillah selesai dari penjazm satu fi'il mudhari. InsyaAllah pertemuan berikutnya masuk jawazim allati tajzimu fi'laini. Baik. Ada sekarang mungkin? Ada enggak boleh masuk. Dia tadi rekamannya nanti masuk. Enggak ada sekarang. Enggak ada sekarang ini.